petang ku senep kakean mangan rujak lawang tinep di trombol luwak. Waduh, aku nginep ono sing ngajak dini ketangkep becane awak. Ngono-ngono iku wis jodone. Kangkar lat kecantol kawat mulat mulet dengke ikumah. Olahraga iku dolor pancen akeh warnane bal-balan bulu tangkis lan liyo ayo podo ningkatno prestasine kula nuruto opine dhewe. Penolek bertanjeng ojo sampe krokin duwe nono semboyan wini pingi. Penotak nih ngerti sentiajapi supaya unggul dadi juara sing nomer. Olahraga ngono ayo dibiasakno penting kanggo para muda tuwa lan supaya terjamin kesehatan kita kemunduran fisik. Ayo mesti kabeh ya wis padha ngerti bare semboyane wong saka Yunani min sana in kompor sano penojo lali. Olahraga iku penting kanggo kesegaran jasmane. Mula kita ngerti supaya tetep panjang umur turu lan mangane kudu teratur. Utamakno sego daging buah-buahan lan sayur uga lauk pauk susu lan telur. Selain lawak dolor kula niki olahragawan tapi sayange yo gak tau latihan. Kate manganku gak nurut aturan esuk mangan kroto lek awan jangkrik nek sore klabang. Sendal-sendal gak karuan. Pancen enak dadi pujangan krono mrene gak ono sing larang. Tapi nek bangi turune dewean kepingin anget ngeloni bantal. Aku eling waktu secoko dirasani barek kanca kanca kate rupaku kaya Arjuna pacarku akeh situ aikano ceng pokro paling enak kemanten baru isone mati lek bulan matu jam 8 sore wes mapan turu lampu dipaten tangane ngremes lampu paling enak yo kemanten anyar iso seneng karo hilang hilang bojoku tak pantali karo tangan aku turu disengkor tak kepuk kancinge lawang nek nanggap aku tak dongakno rejekine nek nanggap gak nanggap aku ake anak ake culak culi dang lereno nekak kondang lereno lambeku meredeli meredeli